Sasha Ritir, kuishi visiwani mama, kuna utamu wake, patria Pemba Zanzibar, visiwa vya kwetu. Siku nitafika Pemba Binti Sultan Afani, siku nitafika Pemba Binti Sultan Afani, siku nitafika Pemba Binti Sultan Afani. Nitembeze sehemu zote hadi mwisho, kuishi visiwani mama, kuna utamu wake, mati ya Pemba Zanzibar, visiwa vya kwetu. Kuishi visiwani mama, kuna utamu wake, mati ya Pemba Zanzibar, visiwa vya kwetu. Siku nitafika Pemba Binti Sultan Afani, siku nitafika Pemba Binti Sultan Afani, siku nitafika Pemba Binti Sultan Afani. Nitembeze sehemu zote hadi mwisho, kuishi visiwani mama, kuna utamu wake, mapya Pemba Zanzibar, visiwa vya kwetu. Karafu nipae angani nikatishe bali chupa junione alafu tuwe Pemba marashi nipoke Pemba o Pemba nasikia ni mzuri jioni kuna upepo eti unanukia marashi ya karafu nipae angani nikatishe bali chupa junione alafu tuwe Pemba marashi nipoke Pemba o Pemba nasitabaki naenda Pemba nenge naruka nasitabaki naenda Pemba nenge naruka nasikia ni kuzuri hiyo ni kuna upepo eti unanukia marashi ya karafu. Tishabari chupa chupa ndio ni alafu tuwe Pemba marashi. tabaki leka pemba ndenge na mukamu.